الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah, kembali kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu bermajlis dalam rangka tafaqquh fiddin, berusaha untuk lebih memahami ajaran-ajaran agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Semoga kita semuanya termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan dia dengan agama. Jadi kebaikan dalam diri kita, atau sebaik apa diri kita di sisi Allah, itu sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap ilmu agama. Oleh karena itu, hendaklah kita lebih semangat di dalam menuntut ilmu agar kita semakin baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah sekalian, bagaimana kita memiliki amalan yang benar? Apakah itu amalan batin berupa keyakinan-keyakinan hati, atau amalan-amalan hati, maupun amalan-amalan zahir, amalan anggota tubuh? Maka amalan-amalan kita itu tidak akan menjadi benar kecuali didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Karena lurusnya amalan kita, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, amalan zahir, itu bergantung pada ilmu. Dan itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk memahami agama dan Allah mudahkan untuk masuk surga. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan 'Alal Jaddah, yang artinya adalah jadilah salafi sejati. Jadilah salafi sejati. Penulis kitab ini adalah seorang ulama di kota Madinah. Beliau juga adalah pengajar, dosen di Universitas Islam Madinah. yaitu Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala wa jazahu khairan. Jadi penulis buku ini adalah salah seorang ulama di kota Madinah dan pengajar di Universitas Islam Madinah. Istimewanya buku ini diberi kata pengantar oleh tiga ulama besar di zaman ini. Yang pertama, Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Yang kedua, Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, ulama besar di kota Madinah. Dan yang ketiga, Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi, juga salah seorang ulama besar di kota Madinah, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Jadi ini diantara keistimewaan buku ini, diberi kata pengantar oleh tiga orang ulama besar. Dan biasanya para ulama memberi kata pengantar setelah mereka meneliti, membaca, dan mereka dapatkan buku ini adalah buku bagus, maka mereka berikan kata pengantar, dan memberikan kata pengantar itu bermakna rekomendasi agar kita mempelajari buku ini. Bahkan disebutkan juga buku ini telah dibaca oleh Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Beliau juga ulama besar di kota Madinah, tapi tidak menulis kata pengantar, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Baik, jemaah sekalian, adapun metode kita dalam mempelajari kitab ini adalah meringkas. Meringkas pembahasan yang ada dalam kitab ini, dan mungkin ditambahkan dengan faidah-faidah lain dari para ulama yang lainnya yang perlu ditambahkan. Baik, di bagian mukaddimah Syekh menjelaskan kepada kita sebab-sebab ditulisnya kitab ini. Paling tidak saya ringkaskan ada tiga sebab. Yang pertama, untuk menjelaskan kepada kita mana kelompok yang benar. Mana kelompok yang benar yang seharusnya kita ikuti. Yang seharusnya kita ikuti. Mana yang benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya di kitab ini insyaallah kita akan mempelajari ciri-ciri golongan yang benar, sifat-sifatnya yang membedakan dengan golongan-golongan yang lain. InsyaAllah akan dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini dengan penjelasan-penjelasan yang mudah dan ringkas. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada umat, bahwa banyaknya jamaah-jamaah yang bermunculan, itu adalah jamaah-jamaah yang menyimpang. Apabila mereka menyelisihi prinsip-prinsip golongan yang benar, maka mereka adalah golongan yang menyimpang. Ini yang kedua. Karena munculnya berbagai macam jamaah, kaum muslimin menjadi bingung. Mana sebenarnya yang benar? Bahkan tidak jarang antara jamaah-jamaah ini saling menjatuhkan, menyalahkan, Bahkan ada pula yang sampai mengkafirkan jamaah yang lain atau yang keluar dari jamaahnya. Maka kita akan semakin paham bahwa itu semua adalah golongan-golongan yang sesat, kelompok-kelompok yang baru muncul dengan membawa pemahaman-pemahaman yang baru. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, buku ini juga untuk meluruskan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan yang dihembuskan oleh orang-orang yang memusuhi Islam atau orang-orang yang tidak paham sehingga termakan propaganda-propaganda orang-orang yang memusuhi Islam atau golongan-golongan sesat. Maka insyaallah buku ini akan meluruskan tuduhan-tuduhan tersebut. Baik, ini jemaah sekalian, paling tidak tiga sebab yang dijelaskan oleh penulis di dalam mukaddimah beliau mengapa buku ini ditulis. Intinya adalah agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus, dan selasan kitab ada juga penyebutan dalil-dalil ini. Jadi mungkin tidak kita sebutkan secara detail, kita pilih salah satu saja yang beliau sebutkan di bagian mukaddimah, yaitu surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam yang berasal dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, sahabat muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua anugerah yang Allah berikan kepada dua golongan. Dua anugerah untuk dua golongan. Anugerah yang pertama adalah keridhaan Allah. Mengapa Allah meridhai mereka? Karena amalan mereka lurus, akidah mereka baik, amalan mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian anugerah yang kedua, Allah menjamin mereka masuk surga. Jadi agar kita mendapatkan keridhaan Allah, amalan kita harus baik, amalan kita harus lurus sehingga diridhai oleh Allah dan diberikan jaminan surga. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa mereka itu yang Allah berikan keridhaan dan jaminan surga? Maka mereka ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yaitu al-muhajirin wal-ansar. Mereka lah yang telah Allah ridhoi dan telah Allah jamin masuk surga. Allah ridho kepada mereka karena amalan mereka telah diterima oleh Allah, akidah mereka diterima oleh Allah, ibadah mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu mereka mendapatkan keridhaan Allah dan jaminan masuk surga. Kemudian jemaah sekalian, golongan yang kedua yang akan mendapatkan keridhaan Allah dan juga jaminan masuk surga, siapa mereka itu? Orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar. Disinilah terbuka peluang untuk kita. Karena ayat ini tidak memberi batasan, sehingga makna ayat ini berlaku umum untuk semua yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar sampai hari kiamat. Mereka semuanya berpeluang mendapatkan ridha Allah dan jaminan masuk surga. Tapi perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Mengikuti al-muhajirin wal-ansar dengan syarat. Ada syarat mengikuti mereka, yaitu bi-ihsan, dengan cara yang baik. Artinya dengan sebaik-baiknya mengikuti semua amalan mereka, baik itu akidah mereka maupun amalan-amalan zahir mereka. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk meneladani mereka. Makanya ayat ini juga bermakna keridhaan Allah kepada kita itu bergantung pada seberapa baiknya kita mengikuti al-muhajirin wal-ansar. Kalau kurang amalan kita, usaha kita dalam mengikuti al-muhajirin wal-ansar, kurang juga ridho Allah, berkurang pula jaminan masuk surga. Kalau kita sempurnakan, kita tingkatkan usaha kita untuk mengikuti al-muhajirin wal-ansar, maka insyaAllah juga akan semakin besar ridho Allah dan jaminan masuk surga akan kita dapatkan. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya ayat ini mewajibkan kita meneladani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengikuti manhajus salaf, manhajnya para sahabat, yang juga sering diistilahkan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, adalah perintah Allah yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Dan kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Dan kita tidak akan masuk surga kecuali mengikuti jalan mereka. Maka inilah jalan keselamatan. Kalau kita tidak mengikuti jalan mereka sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan ridha Allah dan tidak akan masuk surga. Maka di dalam ayat ini juga sekaligus mengandung ancaman, yaitu pemahaman kebalikan daripada ayat ini. Kalau kita tidak meneladani al-muhajirin wal-ansar, kita tidak akan mendapatkan ridha Allah dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini yang perlu kita takutkan. Maka hanya ada satu jalan. Ayat yang mulia ini juga menegaskan kepada kita, hanya ada satu jalan kebenaran. Mengikuti jalan salaf, mengikuti ahlu sunnati wal jamaah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di bagian mukaddimah, beliau juga mengutip ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah yang menunjukkan kepada kita pemahaman para ulama terdahulu dalam beragama. Kata beliau, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladani mereka dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Meninggalkan perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Maka beliau akhirnya memberikan kesimpulan, fal wajib ala kulli muslimin huwa ittiba'ul kitab wa sunnah bifahmi salafi salih. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman generasi as-salaf as-salih. Inilah jemaah sekalian kesimpulan bagian mukaddimah. Jadi ini wajib bagi setiap muslim menjadi pengikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, pemahamannya sahabat, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena banyak orang belum paham apa itu Sunnah. Kalau enggak ngerti apa itu Sunnah, maka tidak mungkin tahu apa itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Padahal umumnya kaum muslimin paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, itulah golongan yang benar. Tapi subhanallah jemaah sekalian, karena enggak paham apa itu Sunnah, maka akhirnya salah mengartikan. Sehingga sebagian orang memahami yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti ormas tertentu, ormas yang berlabel aswaja atau ASWJ dan seterusnya. Ini salah paham. Mengikuti sunnah itu bukan mengikuti ormas. Ormas itu bisa benar, bisa salah. Sampai seperti itu kesalahpahamannya. Dan ini dampaknya luar biasa. Karena mereka mengira mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah ikut ormas, sehingga semua pendapat ormas itu berarti pasti benar. Jadinya begitu. Semua yang dikatakan para kiai ormas, para ustadz ormas, fatwa-fatwa dari ulama ormas, berarti pasti benar, enggak mungkin salah. Yang menyelisihinya itu yang salah. Dan yang salah paham itu bukan hanya pengikutnya, kiainya pun salah paham. Ada kiainya bilang, kalau masuk ormas kami, dijamin masuk surga. Yang tidak masuk ormas kami, maka dia akan masuk neraka. Ada pula yang mengatakan, enggak usah khawatir. Yang penting ikut pendiri ormas kita, pasti selamat. Yang enggak ikut, enggak akan selamat. Ini kiainya yang ngomong, bukan pengikutnya saja. Kiainya begitu. Dan juga ada yang sampai mengkafirkan semua di luar ormas mereka. Kalau tadinya bergabung dengan ormas mereka kemudian keluar, maka mereka akan kafirkan, mereka akan boikot. Dan kalau ada ikatan pernikahan dengan keluarga mereka atau anak mereka, disuruh bercerai karena sudah di luar kelompok. Subhanallah, sampai seperti itu. Ini karena kesalahpahaman, tidak paham. Maka kita mulai dari pembahasan apa itu sunnah. Jemaah sekalian, beliau menjelaskan di sini makna sunnah menurut bahasa dan menurut istilah dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau menurut bahasa, sunnah itu adalah at-tariqatu was-sirah, sebuah jalan atau jalan kehidupan. Ini makna sunnah secara bahasa. Dan makna sunnah secara bahasa ini bisa saja dikatakan sunnah yang baik, bisa saja dikatakan sunnah yang buruk. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik dalam Islam atau mengamalkan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Dan barang siapa membuat satu sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Karena hadis ini menjelaskan makna sunnah secara bahasa. Sunnah bisa diartikan ajaran atau amalan atau jalan kehidupan atau kebiasaan. Itu menurut bahasa. Baik. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, di dalam hadis ini ada satu faedah. Orang-orang yang berbuat bid'ah dan mereka mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, mereka berdalil juga dengan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, afwan, barang siapa mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik. Jadi mencontohkan kebaikan, nanti dia mendapat pahala dan orang yang mengikutinya juga mendapatkan pahala. Maka mereka katakan ini adalah dalil boleh membuat sesuatu yang kita anggap baik dalam Islam. Dalil bid'ah hasanah, kata mereka. Padahal sama sekali hadis ini tidak ada dalilnya sedikit pun. Pertama, bagaimana membantah syubhat ini? Pertama, yang Nabi SAW katakan di sini sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini fil Islam, di dalam Islam. Berarti ajarannya harus sesuai Islam, bukan dari luar Islam. Dan ini terbukti kalau kita memahami sebab munculnya hadis ini. Apa sebabnya? Ada orang miskin datang. Nabi SAW tidak punya apa-apa untuk bersedekah kepada mereka. Maka beliau menganjurkan sahabat bersedekah. Belum ada yang bergerak. Sampai datang seseorang membawa korma, sampai tergopoh-gopoh dia memikul korma itu, lalu dia sedekahkan kepada mereka. Ketika dia datang bersedekah, orang-orang langsung tiba-tiba bergerak semuanya mengikuti dia. Jadi yang dia lakukan bukan bid'ah, tapi sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, ini sekedar faedah saja. Bagaimana membantah orang yang berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan bid'ah hasanah mereka. Bisa dibantah dengan hadis ini sendiri. Para ulama mengatakan, jemaah sekalian, setiap golongan sesat berdalil dengan satu ayat atau satu hadis, maka ayat dan hadis yang sama bisa kita gunakan membantah mereka. Ya. Hadis ini sudah membantah mereka, karena hadis mengatakan fil Islam, di dalam Islam. Jadi bukan dari luar Islam. Baik. Maka ini makna sunnah menurut bahasa. Adapun menurut istilah, maka muncul berbagai macam makna sunnah karena disiplin ilmu berbeda-beda. Disiplin ilmu sudah berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini Syekh akan menyebutkan makna sunnah menurut disiplin ilmu dan makna sunnah menurut pemahaman salaf atau menurut syariat, agar kita paham. Jangan tercampur. Jangan tercampur pemahaman kita. Harus didudukkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Menurut ulama ahli hadis, ketika mereka sedang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka maksud dengan sunnah? Yang mereka maksud dengan sunnah adalah hadis itu sendiri. Sunnah menurut mereka adalah hadis. Apa definisi sunnah? Kata mereka, ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyah aw khuluqiyah aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tha aw ba'daha. Sunnah itu menurut ulama ahli hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan atau penetapan beliau atau sifat beliau. Sama saja, itu adalah sifat, ciri-ciri fisik beliau, ataukah akhlak beliau, atau sirah perjalanan hidup beliau. Apakah itu sebelum diutus menjadi nabi atau setelahnya? Kan ada hadis-hadis yang berbicara tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Ini kalau kita sedang berbicara hadis dalam disiplin ilmu hadis. Sunnah itu maknanya adalah hadis. Kemudian menurut ulama usulul fiqh, Kalau kita sedang berbicara usul fikih, maka tutlaku ala ma jaa mangkulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassu alaihi fil kitabil aziz. Sunnah itu adalah selain Al-Qur'an. Itu ringkasnya. Kalau menurut ulama usul fikih, kita sedang belajar usul fikih nih, kalau mereka menyebut sunnah, maksudnya selain Al-Qur'an. Itulah sunnah. Sunnah bukan Al-Qur'an. Iya. Bal inna man nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kita aula. Jadi sunnah menurut mereka adalah yang naskahnya atau teksnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah maksudnya untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an atau tidak, sama saja itu sunnah. Ini menurut ulama usulul fiqh. Kalau kita sedang belajar usul fikih. Kemudian sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut para fuqaha. Kita kalau kita baca buku-buku fikih, maka sunnah yang mereka maksud adalah ma laisa biwajibin, apa yang tidak wajib. Sesuatu yang hukumnya tidak wajib, maka itulah sunnah. Tidak wajib, tidak pula haram, tidak pula makruh, maka itu adalah sunnah. Atau dengan kata lain, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Baik. Ini sunnah menurut ulama fikih. Kalau kita sedang berbicara fikih. Kalau kita sedang berbicara fikih, lalu kita artikan sunnah menurut ulama ahli hadis, ya enggak nyambung jadinya. Jadinya tidak nyambung. Nah, jemaah sekalian, semua makna-makna sunnah ini itu datang belakangan. Datang belakangan. Ketika ilmu-ilmu syariat sudah menjadi bidang-bidang khusus atau disiplin-disiplin ilmu tersendiri. Adapun di zaman sahabat belum dikenal. Di zaman sahabat istilah-istilah sunnah dengan maksud seperti ini belum dikenal. Karena di zaman sahabat belum ada ilmu-ilmu agama terklasifikasi menjadi disiplin-disiplin ilmu, belum ada. Karena sahabat ngerti semua itu. Mereka paham, mereka enggak perlu dibikin seperti itu untuk memudahkan. Kenapa ulama membuat disiplin-disiplin ilmu itu? Untuk memudahkan kita belajar. Kalau sahabat enggak perlu. Sahabat tidak perlu dengan itu. Mereka sudah paham, sudah ngerti, sudah pintar. Enggak perlu diklasifikasi-klasifikasi, mereka sudah ngerti. Jadi ini datang belakangan. Nah, sekarang jemaah sekalian, makna sunnah menurut syariat atau sunnah menurut makna asli di kalangan sahabat dahulu, maka sunnah itu adalah mencakup seluruh ajaran agama. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Makanya sunnah di sini kalau menurut syariat, kalau kita terjemahkan adalah petunjuk. Itu terjemahan sunnah yang lebih tepat, petunjuk. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut syariat adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana beliau nukil dari penjelasan Syekhul Islam, wa lafdhu sunnah fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Lafaz sunnah pada ucapan salaf, pada ucapan ulama terdahulu, itu mencakup sunnah dalam ibadah dan dalam akidah, amalan dan keyakinan. Berarti sudah mencakup semua ajaran agama. Sudah mencakup semua ajaran agama. Jadi ini makna sunnah menurut salaf. Makanya jangan heran Kalau kita dapatkan buku-buku salaf, judulnya As-Sunnah, isinya masalah keyakinan. Bukan isinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Seperti rukun iman yang 6. Buku-buku salaf yang berjudul As-Sunnah, pembahasan nomor 1 biasanya rukun iman yang 6. Enggak mungkin rukun iman yang 6 kita katakan dikerjakan atau diimani dapat pahala, enggak dikerjakan, enggak diimani, enggak berdosa. Kan enggak mungkin kita bilang begitu. Bahkan kata Syekh, wa in kana katsir mimman sannafa fi sunnah yaksiduna al-kalam fil i'tiqadat. Meskipun kebanyakan para ulama yang menulis tentang sunnah, yang mereka maksudkan pembicaraan tentang akidah. Padahal sunnah itu juga mencakup ibadah. Tapi ulama salaf dulu ketika menulis buku berjudul As-Sunnah, kebanyakan malah berbicara akidah. Ya, bacalah Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Membahas tentang takdir, sampai membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, itu kan keyakinan yang harus kita imani. Tidak ada satupun yang mengatakan siapa yang mengimaninya dia dapat pahala, yang tidak beriman tidak berdosa. Tidak ada. Wajib diimani semuanya. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Kita bukan sedang belajar fikih. Kita sedang mempelajari bagaimana metode beragama. Jadi agama secara keseluruhan yang kita bahas. Kalau tidak paham ini, sangat berbahaya. Bisa salah paham dan menjerumuskan pada kesesatan. Sampai ada sebuah video. Jadi mereka buat video. Salah seorang ustaz kita, hafizahullah, menjelaskan tentang sunnah. Ya, jelaskan makna sunnah. Kewajiban berpegang teguh dengan sunnah. Yang beliau maksud adalah keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad SAW, terutama akidah, keimanan, keyakinan, kemudian amalan-amalan zahir. Jadi mereka potong videonya, penjelasan tentang makna sunnah menurut syariat. Setelah itu mereka tampilkan video anak SD ditanya tentang sunnah. Apa jawab anak SD tersebut? Sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian tulisan terakhirnya, anak SD lebih faham arti sunnah daripada Ustaz Wahabi. Ini kan parah ya. Ini bukan bodoh jemaah sekalian. Ini bodoh kuadrat. Karena bodoh itu kan bertingkat. Al-jahlul basit dan al-jahlul murakkab. Bodoh yang ringan dan bodoh yang bertingkat, kuadrat, parah. Bedanya apa? Orang bodoh yang ringan itu dia bodoh dan dia sadar dirinya bodoh. Dia enggak ngerti dan dia tahu dirinya salah. Dia enggak ngerti. Tapi bodoh yang parah, orang bodoh merasa pintar. Dia salah, tapi dia anggap dirinya benar. Ditambah lagi, dia rendahkan orang yang dia anggap beda pendapat dengannya. Ini bukan sekedar bodoh, tapi bodoh kuadrat. Iya. Mungkin waktu di majelis ilmu mereka tidur. Jadi bodoh kuadrat. Jangan tersinggung. Nah, jemaah sekalian, sunnah dengan makna ini, lawannya adalah bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Kalau sunnah menurut ulama ahli fikih, atau kalau kita sedang bicara fikih, lawannya apa? Lawannya adalah makruh. Jadi kita gak sedang berbicara itu. Sunnah dalam pembahasan fikih, lawannya adalah makruh. Kita sedang berbicara sunnah yang lawannya adalah bid'ah. Beda. Konteksnya beda. Nah sekarang jemaah sekalian, apa dalilnya? Sunnah dengan makna ini dan lawannya adalah bid'ah. Di antaranya hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Maksudnya walaupun yang memimpin kalian dia tidak pantas memimpin dan dia terpilih dengan cara yang tidak sah, tapi dia seorang muslim, wajib kalian tunduk dan patuh. Pembahasan kita adalah lanjutan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya apa? Muncul golongan-golongan sesat, sehingga terjadi perselisihan, pertikaian di dalam agama. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan ada masalah, dan beliau memberikan solusi agar kita selamat, tidak tersesat, tidak terjerumus ke dalam golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Maka solusinya ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajil. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi gerahamu. Perhatikan makna sunnah dalam hadis ini. Perintah berpegang teguh dengan sunnah ini agar selamat dari kesesatan. Enggak mungkin kalau dikatakan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Kalau tidak dilakukan ya enggak selamat dari kesesatan. Ditambah lagi kata Nabi SAW, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajil. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigimu yang paling kuat. Artinya pegang erat-erat, jangan dilepaskan. Gak mungkin kalau artinya jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan gak berdosa. Kemudian solusi yang kedua kata Nabi SAW adalah jauhi bid'ah sebagai lawan daripada sunnah. Jadi disuruh mengikuti sunnah, dilarang berbuat bid'ah. Karena sunnah lawannya adalah bid'ah. Perhatikanlah lanjutan hadis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua solusi agar selamat dari kesesatan. Berpegang teguh dengan sunnah dan jauhi bid'ah. Berarti sunnah lawannya adalah bid'ah. Ini yang sedang kita bicarakan. Dan sunnah dengan makna ini yang terdapat dalam kalimat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi jangan kita pahami kalimat Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah sunnah dalam pemahaman ahli hadis. Berarti yang hanya mendalami ilmu hadis mereka ahlu sunnah, tidak. Walaupun dia bukan ahli hadis, kalau dia mengikuti Nabi dan para sahabat, maka dia ahlu sunnah. Jadi jangan dipahami juga sunnah dalam kalimat ahlu sunnati wal jamaah yang dipahami oleh ulama usul. Berarti ngikut sunnah aja, Al-Quran tidak. Ya salah paham namanya. Mengikuti sunnah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman salaf. Dan jangan pula dipahami dalam pembahasan fikih. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seluruh ajaran agama, seluruh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lawannya adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama, baik dalam akidah atau dalam ibadah yang tidak ada padanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu, Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, ini sebagai penutup pembahasan ini, penulis hafizahullahu taala menukil penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab. As-sunnatu hiya tariqatul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang diikuti. Fayashmalu dhalika tamassuk bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Maka sunnah yang dimaksud adalah mencakup ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidun, para sahabat beliau, terutama yang empat ini, al-khulafa'ur rasyidun. Apakah itu akidah atau keyakinan hati? Begitu pula amalan dan ucapan. Ringkasnya adalah mengikuti semua ajaran agama sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Itulah sunnah. Baik. Jamaah sekalian, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Pembahasan bab berikutnya ini cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Bagaimana pemahaman salaf menyikapi fitnah dalam akidah dan ibadah? Dan seperti apa salaf jika terjerumus atau tergelincir dalam dosa setelah bertobat? Baik. Jadi pertanyaannya, fitnah dalam akidah dan ibadah. Fitnah artinya adalah kesesatan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kesesatan dalam akidah dan ibadah? Dulu, para ulama salaf itu sangat tegas. Sangat tegas dalam menyikapi kesesatan, penyimpangan. Dan pemerintah yang punya kekuatan di kalangan salaf dahulu memberi hukuman berat kepada orang yang menyimpang. Contoh jamaah sekalian, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, orang yang subhanallah kita baca dalam sejarah sangat lembut hatinya. Sangat baik perangainya. Mudah menangis. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha khawatir kalau ayahnya jadi imam, nanti enggak bisa terusin solatnya gara-gara nangis kalau baca Al-Quran. Luar biasa. Tetapi ketika beliau menjadi khalifah dan ada segolongan orang tidak mau membayar zakat, maka beliau bersumpah akan memerangi mereka. Umar yang dikenal garang, dikenal tegas keras dalam syariat Allah, malah sempat melempem. Karena beliau memandang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar masih kurang tepat. Pada akhirnya beliau menyadari kesalahannya. Luar biasa. Abu Bakar dalam penegakkan agama Allah. Abu Bakar bersumpah akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, walaupun hanya satu ekor hewan yang biasa dulu mereka serahkan kepada Nabi SAW untuk zakat ternak. Satu itu saja mereka tahan, kata Abu Bakar, aku akan perangi mereka semuanya. Jadi Abu Bakar akan mengerahkan pasukan negara untuk memerangi mereka. Iya. Kemudian di masa Umar ada namanya Sabiq. Dia mulai berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, maksudnya dia munculkan syubhat, tapi dengan dalil Al-Quran. Nah itu namanya syubhat. Seakan-akan benar, karena berdasarkan Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dipukul dia dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Sampai dia mengatakan, cukup wahai Amirul Mukminin, sudah hilang syubhat di kepalaku. Baru Umar berhenti. Ternyata enggak cukup sampai di situ. Umar menulis ketetapan, tidak boleh ada yang bermajelis dengan dia. Maka ketika dia datang di kerumunan orang, orang-orang berkata, ingat pesan Amirul Mukminin, mereka bubar tinggalkan dia. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi Khawarij. Dan sebelum itu beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk mendakwahi mereka. Ibnu Abbas masuk ke sarang Khawarij, berdialog dengan mereka, bertobat 2000 orang. Ini hebatnya ilmu. 2000 orang bertobat. Sisanya enggak mau tobat dan memerangi kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib, karena mereka memerangi kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan dan menumpas mereka. Itu di masa salaf, pemerintahannya adalah para sahabat. Pemerintahnya punya kekuatan. Dan ini kewajiban pemerintah sepanjang zaman. Enggak khusus di masa salaf. Pemerintah harus mencontoh Nabi SAW para sahabat. Menyikapi orang-orang yang menyesatkan umat harus ditindak. Itu enggak cukup dengan nasihat saja. Harus ditindak. Orang-orang yang menyebarkan kesesatan, bagi pemerintah wajib mereka untuk menindak. Ditangkap, dipenjara, dicekal, enggak boleh ceramah, tulisan-tulisannya diblokir semuanya. Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi untuk memerangi terorisme. Semua dai-dai yang punya pemahaman terorisme, radikalisme, dan website-website mereka itu diblokir semuanya. Enggak cukup nangkap orang-orang yang melakukan aksi terorisme. Bahkan yang melakukan aksi itu hanya bagian-bagian bawahnya kan. Ustadznya, ulamanya ya tenang-tenang saja dia. Provokatornya, ustadznya, ulamanya itu provokatornya. Dia yang panas-panasi mereka untuk jadi pengantin. Ini kewajiban pemerintah. Tapi juga jangan salah tuduh, salah tangkap. Yang gak radikal dianggap radikal. Kalau betul-betul terbukti radikal, teroris, termasuk kewajiban pemerintah untuk memblokir mereka. Gak boleh diizinkan ceramah. Tidak boleh dibiarkan website mereka, buku-buku mereka beredar. Kalau perlu tindakan fisik seperti yang dilakukan Umar, maka dilakukan. Ini kewajiban pemerintah. Tapi bukan kewajiban kita masyarakat. Masyarakat tugasnya adalah memberi nasihat. Apa yang dilakukan oleh salaf dahulu terhadap golongan-golongan yang sesat? Pertama mereka nasihati untuk kembali kepada kebenaran. Seperti tadi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Yang kedua, mereka dihajar. Bukan hajar ya. Dihajar, yaitu diboikot. Diboikot mereka. Enggak disalami, mereka salam enggak dijawab. Tidak ada yang bergaul dengan mereka. diputuskan hubungan. Dan terbukti jamaah sekalian, ketika diperlakukan seperti itu, kesesatan mereka berkurang, sebagian hilang sama sekali. Karena orang-orangnya sadar jadinya. Ketika diboikot, dia merasa tersiksa, akhirnya dia sadar. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Nabi SAW. Ketika ada sahabat yang tidak ikut jihad, tapi kita gak katakan sahabat sesat, tidak. Tapi ada pelanggaran syariat. Dan sahabat, kalau melanggar syariat, sahabat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sempat Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya selama 50 hari, 50 malam. Diboikot. Baca di kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, kisah pemboikotan terhadap mereka bertiga. Itu yang dilakukan oleh salaf dahulu. Pertanyaannya, mungkinkah itu dipraktikkan sekarang? Jawabannya jemaah sekalian, mungkin dengan syarat. Mungkin dengan syarat. Syaratnya adalah kita bisa memastikan bermanfaat, bukan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar, enggak boleh. Jadi jangan salah memahami dan mempraktikkan manhaj salaf. Mengamalkan sunnah harus dengan cara sunnah. Mengamalkan manhaj salaf harus sesuai dengan manhaj salaf. Orang-orang yang mempraktikkan boikot hari ini terhadap orang yang mereka anggap menyimpang, itu pun kalau betul-betul menyimpang. Seringkali yang mereka boikot bukan karena menyimpang, hanya beda pendapat yang tidak sampai membuat orang itu menyimpang. Andai dia menyimpang sesat, sebagian orang yang mempraktikkan boikot hari ini, mereka hanya memunculkan mudarat yang lebih besar. Tidak seperti yang terjadi di zaman salaf. Ketika golongan sesat ini diboikot, mereka sadar, taubat. Jadi manfaatnya lebih besar, maslahatnya lebih besar. Tapi yang muncul sekarang, mudarat lebih besar. Ya, terjadi permusuhan sama ahlus sunnah. Makin banyak orang lari dari sunnah. Dan seterusnya. Itu adalah cara mempraktikkan sunnah, bukan dengan cara sunnah. Cara mempraktikkan manhaj salaf, bukan dengan petunjuk salaf. Termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran agama Islam, adalah selalu memperhatikan maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar lalu memunculkan mudarat yang lebih besar. Itu tidak boleh. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar tapi memunculkan malah mudarat yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar. Iya. Kenapa dulu ulama salaf kalau memboikot orang sesat dia sadar, dan umat Islam pun mendapatkan nasihat dari pemboikot itu, dari pemboikotan itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dulu ahlus sunnah yang mayoritas. Kalau sekarang kita mau boikot dia, kita yang diboikot oleh dia. Jadi kebalikannya yang terjadi. Maka justru memunculkan mudarat yang lebih besar. Baik. Seperti apa salaf jika terjerumus atau tergelincir dalam dosa setelah bertobat? Pertama, tobatnya salaf adalah tobat sungguh-sungguh. Ini sifat ulama salaf yang luar biasa. Kalaupun kemudian mereka terjerumus dalam dosa, tapi ketika mereka bertobat, mereka betul-betul bertobat. Namun, orang yang bertobat bukan jaminan dia tidak mungkin terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Maka apa yang mereka lakukan? Ya taubat. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, baca di kitab Tauhid bab 9 tentang termasuk kesyirikan bertabarruk, mencari berkah dari pepohonan dan batu-batuan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami baru masuk Islam. Masuk Islam berarti sudah tobat dari syirik. Kemudian kami dalam perjalanan menuju perang Hunain melewati pohon yang orang-orang musyrik mencari berkah padanya. Kami pun berkata, ya Rasulullah, kami juga pingin pohon seperti itu. Maka Nabi SAW menegaskan bahwa itu adalah syirik. Maka sahabat pun langsung bertobat. Sahabat langsung bertobat. Sifat salaf ketika terjerumus dalam dosa adalah seperti yang Allah firmankan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Jadi ini dua sifat mereka: segera ingat Allah, segera bertobat, segera istighfar. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Wallahu a'lam. Jelaskan dengan lengkap mengenai Wahabi. Jelaskan dengan lengkap. Itu dua seri kajian itu. Baik, insya Allah ya, kita usahakan. Singkat. Kalau secara bahasa, Wahabi itu berasal dari nama Allah Al-Wahhab. Artinya, yang maha memberi. Allah Azza wa Jalla, dialah Al-Wahhab, yang maha memberi. Tetapi secara istilah, orang-orang yang membuat istilah Wahabi ini, mereka bermaksud buruk. Makanya di sini ada terkandung nasihat untuk mereka. Sangat tidak pantas nama Allah ditambah huruf ya menjadi Wahabi. Kalau kita terjemahkan artinya pengikut Al-Wahhab, pengikut Allah, lalu digunakan untuk menjelek-jelekkan orang, itu kan adab buruk kepada Allah, enggak memuliakan nama Allah. Nah, yang mereka maksudkan adalah nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya seharusnya Muhammadi dong, jangan Wahabi. Wahabi itu nama Allah, Abdul Wahab pun nama ayahnya. Harusnya Muhammadi, tapi kalau disebut Muhammadi, digunakan untuk menjelek-jelekkan, itu lebih apa di mata orang lebih tidak tepat lagi, karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang enggak tahu kalau Wahabi itu, banyak orang enggak ngerti kalau Wahabi itu nisbat kepada nama Allah. Andai bisa dipilih Muhammadi atau Wahabi, lebih ringan mereka pilih Muhammadi daripada Wahabi. Hanya saya kalau disebut Muhammadi lalu dijelek-jelekkan, kan bagi orang kebanyakan mereka langsung paham ini pasti salah ini. Masa Muhammadi artinya pengikut Muhammad lalu dianggap jelek? Padahal yang lebih salah adalah Wahabi. Baik. Jemaah sekalian, istilah Wahabi ini, jadi yang mereka maksudkan adalah untuk menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikut beliau. Karena mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa ajaran-ajaran yang baru. Dan sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan apa ajaran baru beliau yang berbeda dengan ajaran salaf dahulu, baik dalam akidah maupun tata cara ibadah. Tidak ada, mereka enggak bisa membuktikan. Buku-buku beliau ada sampai hari ini. Kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Nawakidul Islam, dan seterusnya. Sangat banyak, tercetak. Mereka tidak bisa mendatangkan satupun bukti bahwa beliau memiliki pemahaman baru, ajaran baru yang berbeda dengan para ulama salaf atau para ulama terdahulu. Jadi itu tuduhan-tuduhan dusta. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri banyak membantah tuduhan dusta itu. Beliau banyak membantah. Ya, di antaranya bacalah kitab Risalatu ila Ahli Al-Qasim. Surat beliau kepada penduduk Al-Qasim. Di situ beliau jelaskan lebih detail akidah beliau. Sekaligus membantah tuduhan beliau suka mengkafirkan. Itu kan tuduhan mereka sampai hari ini. Beliau bantah. Di dalam buku itu beliau katakan, kami bahkan tidak mengkafirkan orang yang datang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani di kuburannya. Beliau sampai berkata begitu. Kami tidak mengkafirkan orang yang datang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kuburannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kata Syekh belum tegak hujah atasnya. Betul perbuatannya syirik. Tapi dia tidak kami kafirkan secara otomatis. Lihat dulu siapa dia. Apakah masih perlu ditegakkan hujah atau tidak? Jadi enggak sembarangan beliau mengkafirkan. Itu karena mereka gagal paham. Tidak bisa membedakan pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Jadi gagal paham mereka. Atau sengaja sudah paham tapi ingin menjelek-jelekkan beliau. Iya. Ini jemaah sekalian hakikatnya. Kenapa mereka begitu benci kepada beliau dan benci kepada pengikut-pengikut beliau? Itu karena ada sejarahnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bukan hanya berdakwah dengan lisan tapi juga dengan kekuatan. Karena beliau didukung oleh pemerintah. Pemerintah Arab Saudi yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullah, itu mendukung dakwah beliau. Jadi persis seperti yang kita sebutkan tadi, yang dilakukan oleh pemerintah di zaman salaf dulu, menghukum orang-orang yang menyimpang. Itu pula yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, menghukum orang-orang yang menyimpang dan menghancurkan kekufuran dan kesyirikan mereka dengan tangan. Ya, bacalah jemaah sekalian sejarah berdirinya Arab Saudi. Di awal-awal berdirinya Arab Saudi, maka mereka menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang ditinggikan. Dan melarang semua perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada di Arab Saudi, terutama di dua kota suci. Itu yang membuat mereka marah. Amalan-amalannya dilarang, kuburan-kuburan yang mereka agungkan dihancurkan. Dihancurkan maksudnya dikembalikan ke bentuk asli. Itu membuat mereka marah besar. Padahal itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemerintah, ini tambahan terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan kepada panglimanya, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Aku akan tugaskan engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk dua misi. Dua misi penghancuran. Yang pertama, jangan kamu biarkan ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu musnahkan. Hancurkan. Yang kedua, jangan kamu biarkan kuburan ditinggikan kecuali engkau ratakan. Maksudnya dikembalikan seperti bentuk aslinya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Ali bin Abi Thalib. Itu perintah pemerintah atau pemimpin di zaman sahabat dahulu. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebelum Arab Saudi muncul, itu banyak kuburan-kuburan yang dibangun di Makkah dan Madinah. Jangan antum lihat sekarang saja. Mereka sudah bangun kuburan-kuburan tersebut tidak seperti aslinya. Iya. Jadi itu yang membuat mereka marah. Adapun dari segi sejarah, kapan awal muncul penamaan Wahabi ini? Profesor Mas'ud, beliau dari India, menulis dalam catatan yang pertama memunculkan istilah Wahabi adalah penjajah Inggris. Kenapa? Karena orang-orang yang pergi haji dari India, ketika Inggris menjajah India dahulu, orang-orang yang pergi haji ini, mereka bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka berkobar semangat jihad mereka. Mereka pulang, mereka yang mengobarkan semangat jihad kaum muslimin untuk melawan pemerintah Inggris. Maka pemerintah Inggris mengatakan, ini ada aliran baru muncul, aliran Wahhabisme. Wahhabisme. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya. Itu penjelasan pakar sejarah dari India. Jadi untuk menjelek-jelekkan para mujahid ini, maka Inggris memberi gelar buluk, memberi gelar buruk menurut mereka Wahhabi. Lalu diikuti oleh golongan-golongan sesat. Profesor Hamka juga pernah menjelaskan, di Indonesia kejadiannya mirip. Penjajah Belanda menggunakan istilah Wahhabi ini untuk memecah belah umat Islam. Karena kebencian mereka kepada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol juga berjihad karena didikan guru-guru beliau yang pernah berhaji dan berguru kepada para ulama Arab Saudi. Jadi luar biasa, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki jasa besar terhadap perjuangan umat Islam di berbagai negeri untuk melawan penjajahan, termasuk di negeri kita di Indonesia. Imam Bonjol rahimahullah, guru-guru beliau, ya, disebutkan ada 3 guru beliau, mereka ini pergi belajar, ya, berhaji dan belajar bertahun-tahun sehingga bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau atau keturunan beliau di Makkah. Maka pulanglah mereka mengobarkan semangat jihad. Di antara murid mereka adalah Imam Bonjol. Makanya jemaah sekalian, yang anti Wahhabi itu, jangan antum heran. Mereka punya kedekatan emosional dengan orang-orang kafir. Mereka dibantu oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tahu, jadi Wahhabi berarti anti penjajah. Bermusuhan dengan orang-orang kafir. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi berlepas diri dari orang-orang kafir. Orang-orang yang sekarang ini anti Wahhabi, mereka punya kedekatan, punya sikap loyal terhadap orang-orang kafir, dan mereka yang punya peluang besar untuk menjadikan bangsa ini kembali terjajah. Baik, itu ringkasnya. Kesimpulannya jemaah sekalian, yang paling penting adalah tuduhan-tuduhan mereka bahwa yang mereka sebut Wahhabi itu membawa ajaran baru tidak terbukti sama sekali. Tidak terbukti sama sekali. Yang mereka tuduh sebagai Wahhabi hanyalah mengikuti generasi salaf. Mengikuti para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak membuat satu pun ajaran baru, tidak ada. Sampai hari ini mereka hanya bisa menuduh-nuduh, tidak bisa membuktikan. Contoh saja jemaah sekalian, satu tuduhan mereka suka mengkafirkan. Coba antum minta bukti, sebut satu nama yang pernah kita kafirkan tanpa alasan yang hak. Mereka enggak akan sanggup mendatangkan. Apalagi 2 nama, 3 nama. Karena itu tadi mereka gagal memahami mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Mereka pikir kalau kita katakan ini perbuatan syirik, berarti kita mengkafirkan semua orang muslim yang terjerumus padanya. Itu salah paham. Sama dengan ketika kita mengatakan ini perbuatan bid'ah, mereka pikir berarti kita mengatakan semua orang yang berbuat bid'ah pasti masuk neraka, kita saja masuk surga. Enggak ada pernah kita ngomong begitu. Mereka saja yang menafsirkan seperti itu. Kan dalam akidah ahlus sunnah yang kita pelajari, selama itu bukan perbuatan dosa syirik, apakah itu bid'ah atau maksiat, selama itu bukan syirik, masih mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun pelakunya enggak tobat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan, semua pelaku bid'ah, berarti pasti masuk neraka semuanya? Tidak. Dan yang salah paham ini bukan hanya orang awamnya, da'inya, ustadznya salah paham. Dia pikir kalau kita mengatakan ini amalan bid'ah, berarti kita mengatakan semua umat Islam selain kita yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Kapan kita ngomong begitu? Enggak pernah. Makanya ada kaidah di kalangan ulama, lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi dari ucapan bukan ucapan tersebut. Maksudnya konsekuensi yang mereka pahami itu bukan pendapat kita, itu hanya pemikiran mereka. Baik, wallahu alam. Kalau mau dirinci, tuduhan-tuduhan mereka ya sangat banyak, dan semua kita bisa bantah bahwa itu adalah tuduhan palsu atau salah paham mereka. Atau minimal bisa kita buktikan bahwa yang kalian tuduhkan itu bukan kita buat-buat, tapi itu ajaran ulama salaf. Ya, sebagai contoh, mengimani Allah istiwa di atas arsy. Ini hanya satu dari sekian banyak contoh. Itu bukan akidah yang baru. Itu bukan akidah Wahabi. Itu akidah para ulama terdahulu, akidah seluruh sahabat. Wallahu alam. Bagaimana sikap kita bila rumah berada pada masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan ustaz-ustaznya yang belum sunnah? Tetap ikut sholat berjamaah. Tetap ikut sholat berjamaah. Kecuali imamnya melakukan dosa syirik, maka tidak boleh kita jadi makmumnya. Adapun sholat di masjid itu tidak masalah. Kecuali masjidnya ada kuburan, ya enggak boleh. Karena dalil-dalil yang sangat banyak, sangat keras melarang sholat di kuburan, seperti sabda Nabi SAW, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Adapun salat di belakang orang yang berbuat bid'ah, maka tetap sah. Sedangkan di belakang orang yang berbuat syirik, tidak boleh. Dan tetap itu lebih afdol daripada kita salat sendirian. Tetap lebih afdol kita bermakmum di belakang orang yang berbuat bid'ah selama sholatnya sah, walaupun ada kesalahan-kesalahan, tetap itu lebih afdol daripada kita sholat sendirian di rumah. Iya. Kecuali kalau dia berbuat bid'ah yang sampai membatalkan sholatnya. Contohnya sholat sambil balapan. Seperti tarwihnya tidak tumak ninah. Itu tidak sah sholatnya, enggak boleh kita ikut. Karena tidak tumak ninah. Itu pun mereka lakukan itu kan hanya tarwih saja. Lima waktu mereka sholat masih standar. Ya. Bagaimana cara mengatasi kalau ada teman yang mengolok-ngolok kalau hijrah jangan celana cingkrang dan jenggot doang, karena banyak ustadz dalam ceramah menyindir seperti itu? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, ya kita buktikan memang hijrah itu bukan hanya masalah jenggot dan celana cingkrang. Hijrah itu yang paling utama akidahnya, tauhidnya. Itu yang kita buktikan kepadanya. Hijrah yang paling utama adalah akidahnya, tauhidnya, kemudian bagaimana sholatnya, dan seterusnya. Kemudian akhlak mulia kepadanya. Kita buktikan kita berakhlak mulia kepadanya. Kita kasih dia duit, kalau punya duit. Kita berbuat baik kepadanya. Jemaah sekalian, kadang kita enggak usah berkata-kata. Kita berbuat baik kepadanya, dia sudah diam. Dia akan menyadari tuduhannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tetap kita berakhlak mulia. Dan itu juga bagian dari dakwah kepadanya. Kita enggak usah berkata-kata panjang lebar, bisa saja dengan akhlak mulia kita berdakwah kepadanya. Iya. Ya, penyindiran seperti ini juga terkadang tidak semuanya salah, karena memang kenyataan begitu. Ada orang yang kurang bagus akhlaknya, ini merusak dakwah salaf memang. Ini gara-gara mereka kan. Hijrah, ikut kajian sunnah, tapi akhlaknya buruk. Ucapannya kasar. Sok membantah kesana kemari, dia gak ada ilmunya. Dia gak ngerti apa yang dia bantah. Itu bukan tugas dia membantah. Baru hijrah, belajar. Bukan bantah kesana kesini. Memang bukan tugas dia. Membantah pun kasar sekali kalimat-kalimatnya. Ya memang salah dia kena sindiran itu. Gara-gara dia ya semua kena. Jadi itu harus diakui jemaah sekalian. Ada orang-orang yang masuk ke dalam dakwah ahlus sunnah, mereka tuh merusak dari dalam. Ada satu yang ingin saya peringatkan. Dan ini banyak terjadi. Tapi gak banyak sekali. Ada terjadi. Cukup mengkhawatirkan. Orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah dalam berbisnis, ini merusak dakwah salaf. Dan biasanya mereka mengincar orang yang baru kelihatan di majelis ilmu. Baru datang, baru hijrah, baru kelihatan di majelis ilmu, datang bawa mobil, kelihatan orang kaya, langsung mereka dekati. Tawarkan bisnis. Orang baru ini melihat yang nawarkan bisnis, Masya Allah jenggotnya panjang sekali. Jidatnya hitam. Gamis, celana cingkrang. Langsung dia terpesona. Wah pasti dia jujur. Padahal dia pengkhianat. Perjanjian bisnis, kasih modal. Bisnisnya gak jelas, gak ada laporan. Tiba-tiba laporan, modal sudah habis, rugi. Gak amanah. Dia gunakan modalnya untuk keperluan lain, bukan untuk bisnis sesuai perjanjian. Dan jemaah sekalian, banyak sudah saya dapat laporan ini. Termasuk, ada artis-artis yang hijrah itu, mereka langsung dekati, tawarkan bisnis. Sampai ada salah seorang artis yang mengatakan, hampir semua mereka tidak amanah. Dari puluhan orang itu, hampir semuanya. Bayangkan jemaah sekalian, ini yang merusak dakwah salaf. Hanya ulah sebagian orang. Tapi dakwah salaf yang kena. Maka hati-hati jemaah sekalian. Bisa jadi dengan ulah kita membuat orang menjauh dari dakwah ahlus sunnah. Membuat orang terhalang menerima kebenaran. Itu karena ulah kita. Jadi hati-hati. Ini tidak dipungkiri. Ada orang-orang seperti ini. Dan lebih sangat menyakitkan lagi. Mereka berkata, dia takutnya berbuat syirik saja. Kalau uang orang gak takut dia makan. Ini kan sakit sekali kedengaran. Dia takutnya hanya bid'ah saja. Tetapi mengkhianati perjanjian, dia gak peduli. Ini luar biasa. Betapa buruknya dampak perbuatan mereka terhadap dakwah salaf. Jadi hati-hati. Mereka ini harus ditahdir. Harus ditahdir. Jadi, kalau ada orang yang tidak amanah dalam berbisnis, dan dia mau buat perjanjian bisnis dengan seseorang, seseorang ini harus kita ingatkan, kita tahdir dia. Hati-hati. Jangan berbisnis dengan dia. Dia tidak amanah. Wajib jemaah sekalian. Ini bukan masalah dia. Masalah dia merusak dakwah salaf. Bukan soal dia saja. Dakwah yang harus kita selamatkan. Jadi, kalau ada orang yang baru ngaji kita lihat dan mulai didekati orang-orang seperti ini, mereka harus ditahdir. Diingatkan. Hati-hati. Kalau dia ngajak berbisnis, jangan mau. Jangan mau kalau dia ngajak berbisnis. Kasih saja sedekah sudah. Jangan mau ngajak berbisnis. Wallahu a'lam. Apakah orang-orang yang menyelisih pemahaman akidah asma wa sifat sebagaimana yang dipahami salafus saleh bisa terancam kesempurnaan akidah atau tauhidnya? Seandainya cacat dalam akidah dari sisi asma wa sifat, apakah bisa terancam dari perbuatan syirik? Bisa syirik, bisa kufur. Kufurnya macam-macam bentuknya. Mengingkari Allah, mengingkari satu sifat Allah, itu kufur sebenarnya. Walaupun dengan cara pengingkaran yang halus. yaitu dia takwil dulu, baru dia ingkari. Seperti sifat Allah istiwa di atas arsy, mengingkarinya itu kufur. Walaupun mereka mengingkari tidak tegas, mereka bilang kami imani sebenarnya Allah istiwa di atas arsy. Tapi mana istiwa? Bukan berada di atas arsy, tapi berkuasa di atas. Allah tidak di atas arsy. Ini kufur sebenarnya. Tapi jemaah sekalian, berlaku al-udhru bil-jahal. Perbuatannya kufur, orangnya belum tentu bisa kita kafirkan. Karena mereka rata-rata bodoh. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sering ini saya sampaikan, kepada ulama-ulama Asy'ariyah Mu'tazilah di masa hidup beliau. Ini ulamanya loh. Mereka, beliau bilang kepada mereka, kalau aku yang melakukan seperti yang kalian lakukan, aku sudah kafir. Tapi kalian, saya tidak kafirkan. Karena kalian bodoh. Ini kepada ulamanya loh, beliau ngomong begitu. Kalau aku yang melakukan, menakwil sifat-sifat Allah, yang akhirnya mereka ingkari sifat Allah, aku jadi kafir. Karena beliau gak ada uzur lagi. Tidak ada uzur kebodohan pada diri beliau. Tapi kalian saya tidak kafirkan, kata beliau. Iya. Apa definisi manhaj dan mazhab? Manhaj itu adalah metode beragama. Kalau dikatakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, berarti metode beragama ahlus sunnati wal jamaah. Apa metodenya? Mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan istilah mazhab yang masyhur, yang sering kita dengarkan, adalah kumpulan pendapat fikih. Kumpulan pendapat fikih disebut mazhab Syafi'i. Berarti kumpulan pendapat fikih menurut Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut beliau. Walaupun pengikut-pengikut mereka ini juga seringkali berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi tetap disebut itu mazhab Syafi'i. Dan seringkali dalam satu masalah, dalam satu mazhab ada dua pendapat, ada tiga pendapat, dan seterusnya. Tapi tetap disebut itu adalah dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu pengertiannya. Apakah taklid kepada mazhab atau lebih utama ittiba? Bahkan tidak boleh sama sekali taklid kepada mazhab, kepada siapapun. Yang seharusnya adalah ittiba. Itu yang Allah perintahkan kepada kita, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, yang wajib adalah ittiba. Taklid itu tidak boleh. Tapi kata beliau, taklid itu seperti kita makan babi. Berarti haram. Kalau darurat, jadi boleh. Darurat itu contohnya seperti apa? Kita gak bisa ngerti ini ayat. Kita gak bisa ngerti ini hadis. Lalu kita taklid kepada satu madhab. Itu sifatnya darurat. Iya. Adapun jemaah sekalian, mengikuti pendapat mazhab, dan kita tahu pendapat itu ada dalilnya, itu bukan taklid, itu ittiba. Itu adalah ittiba. Jadi jangan salah. Dan itu manhaj para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, dalam banyak permasalahan, menyelisihi Imam Syafi'i. Karena beliau memandang pendapat Imam Syafi'i yang ini tidak sesuai dalil menurut penelitian beliau. Jadi jangankan orang yang di luar mazhab, orang yang di dalam mazhab itu sendiri tidak mau taklid kepada imamnya. Mereka teliti dulu pendapat imam saya ini ada dalil atau tidak. Jadi yang harus dilakukan adalah ittiba, bukan taklid. Dan ittiba juga tidak bermakna membuang pendapat mazhab, tidak. Pendapat-pendapat mazhab itu kita pelajari dan kita gunakan membantu kita memahami dalil. Bukan bermakna ittiba lalu setiap orang seakan-akan jadi ahli hadis semuanya, tidak. Tetap Bagaimana memahami ayat, memahami hadis, merujuk kepada pemahaman ulama, merujuk kepada ulama-ulama mazhab juga. Itu makna ittiba, bukan kita semuanya jadi ahli hadis, tidak. Lalu kita nafsirkan sendiri, tidak. Bukan itu maknanya. Iya. Ini pertanyaan tentang syubhat. Tapi sudah apa namanya? Enggak segar untuk bantah syubhat ini. Butuh penyegaran dulu nih. Coba kalau di pertanyaan pertama tadi. Insyaallah nanti ya kita pending jawabannya. Baik, ini yang terakhir. Bagaimana membantah tuduhan manhaj salaf terkesan memisahkan diri dari masyarakat atau pengkhususan kelompok? Misal, meninggalkan yasinan, tidak bersalaman setelah sholat, memilih majelis ilmu, bagaimana menghindari pandangan demikian? Itu enggak akan bisa dihindari. Itu harus dihadapi dengan kesabaran dan dengan ilmu. Dan itulah maknanya ghuraba. Orang-orang yang terasing, perbuatan yang benar mereka anggap aneh, mereka anggap asing. Makanya enggak usah terlalu khawatir dengan tuduhan orang, cemoohan orang. Insyaallah nanti akan kita bahas hadis tentang al-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong. Mereka dicerca, dicela, tapi Allah terus menolong mereka karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Yang paling baik adalah kita hadapi masyarakat dengan akhlak mulia dan berdakwah kepada mereka. Itu saja. Soal tuduhan segala macam enggak usah terlalu dipikirkan. Jamaah sekalian, enggak akan mungkin kita terhindar dari tuduhan buruk, ucapan buruk. Orang yang jauh lebih mulia daripada kita, yang paling sopan, paling baik akhlaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicela dengan celaan yang jauh lebih dahsyat daripada celaan yang menimpa kita. Dikatakan penyihir, orang gila, dan seterusnya. Jadi ini harus dihadapi dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan akhlak mulia. Dan umumnya mereka bilang begitu karena kan mereka belum tahu, belum ngerti. Makanya bagaimana usaha kita untuk memahamkan mereka, dekati mereka, ajak ke majelis ilmu. Itu yang kita lakukan. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah sedih, atau jangan terlalu bersedih dengan tuduhan-tuduhan itu. Itu mesti ada. Mesti ada, enggak mungkin tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada kita, masih dicaci maki. Allah pun dicaci maki. Bagaimana mungkin kita selamat dari caci maki? Sementara Allah dicaci maki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, mau dibunuh bahkan, sampai beliau terusir dari kampung halaman. Jadi yang kita hadapi enggak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.